قال المؤلف رحمة الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih. Nanti akan dibahas mengenai lafaz la tudamun. Apakah dengan ditasydid, karena dalam bahasa yang lain datang dengan ditasydid la tudamun. Ya, dan kalian tidak akan berdesak-desakan fi ru'yatih dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salat wa salatu qabla ghurubiha fa'alu muttafaqun alaih. Nah, apabila kalian sanggup untuk tidak tertinggal, untuk tidak meninggalkan ya salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum ya matahari terbenam, maka lakukan. Muttafaqun alaih. Hadis sahih dan Bukhari dan Muslim. Hadis Jabir, hadis Jarir bin Abdullah. Naam. Ya, taqaddal baca syarah ini, Pak Adri. هذا الحديث الصريح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآية السابقة من رؤية المؤمنين. Tadi antum bacanya riwayah. Rukya. Kalau riwayah ada alifnya. Riwayah. Min rukya al-mu'minin billahi azza wa jalla fil jannati. سائلما إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. يا طيب رديكان شرح هذا الشيخ محمد الخراس هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين. Hadis ini yang sahih mutawatir menjadi syahid ya, atas apa yang telah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya. Nah, di situ kita mendapatkan bantahan Syekh Muhammad Al-Haras terhadap Asy'ariyah maupun Mu'tazilah. Ya, terkait tentang melihat Allah, terkait tentang melihatnya kaum mukminin kepada Allah. Ya, di jannah wa tamattu'ihim dan kenikmatan mereka. Ya, dengan memandang wajah Allah yang mulia. Hadhihi nusus, maka nas-nas ini minal ayat wal hadis, ya, dari nas dari ayat-ayat yang sebelumnya kita baca dan hadis ini tadulu ala amrain, menunjukkan kepada dua hal. Awwaluhuma, yang pertama, uluhu, ketinggian Allah. Ya, ala khalqihi, di atas makhluknya. Li'anna sharihatun fi annahu yarawnahu min fawqihim. Karena hadis ini jelas, nas ini jelas, ya, bahwa mereka para hamba-hamba nanti di surga melihat Allah dari ya min fawqihim, dari atas arah mereka, ya kan? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara, ya, sebagaimana kalian melihat bulan. Kalau kita melihat bulan ke bawah, ke kanan, kiri, apa atas, atas. Nah, Nabi mempermisalkan dengan seperti itu. Ya, beda dengan Asy'ariyah, karena mereka sudah menafikan fawqiyah, ya, ketinggian Allah. Karena Allah tidak memiliki jihad, kata mereka, maka mereka menafikan, bukan seperti itu. Itu mimbabi tamsil, kata mereka. Jadi gimana? Maksudnya Allah bisa dilihat dari segala hal. Allah dilihat dengan ru'yatul basar, basirah. Apa? Ru'yatul basirah. La ru'yatul basar. Kata mereka. Hah? Mata hati. Ya. Baik. Mana? Enak. Dari arah atas mereka. Sanihimah. Yang kedua, menunjukkan hadis ini. Anna a'adama anwa'in na'im. Bahwa nikmat yang paling besar buat nazar. Itu memanjang, memandang ila wajhillahi karim. Nah. Ya, coba dibaca. Syekh Hafidz. Tash fakishin. Al-Muradu tasdibu al-ru'yati bil-ru'yati la tasdibu al-mar'i bil-mar'i. Ya'ni anna ru'yatahu li'ubnihim takunu ila al-muhuri wal-muhuri fa'ru'yati al-qamari li'aqmani a'ladihi. Wa hiya qawmihi barra wa la sahab fa'il berarti sahabu wala yahjubu sahabu wa nilada qala ba'da dalika la yu'minuna fi qiyadihi. Nah, dan sabda beliau kama tarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Al murad yang dimaksud dengan hadis ini kama tarawna, ya, kama tarawnal qamara lailatal badr, al murad tashbihu ru'yati bi ru'yah, itu menyerupakan melihat dengan melihat, maksudnya menyerupakan melihat Allah dengan melihat bulan purnama. La tashbihul mar'i bil mar'i, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat, bukan menyerupakan bulan dengan Allah, bukan. Al mar'i ini isim maf'ul yang dilihat, bukan. Tapi tashbihur ru'ya bi ru'ya, seperti kita melihat begini, kita melihat bulan begini, nah kita akan melihat Allah juga begini. Gitu, bukan maknanya Allah seperti bulan nanti cuma muncul begini aja. Kalau bulan, ya, perhatikan, bulan, ini bulan nih, ya, masih ada langit-langit nggak, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini bulan, ya, Allah Akbar, Allah Maha Besar, jadi Allah meliputi segala hal, jadi nggak bisa dibayangin. Kalau bulan, langit yang luas tiba-tiba ada bulan, ya, antum fokus ke bulan maka antum akan lihat bulan. Kalau antum ada pesona, kelihatan bulan? Enggak. Habis ini? Jadi bukan melihat, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Tapi bagaimana kita melihat? Nah, kondisinya santa. Ya. Ya'ni anna ru'yatahum, yaitu bahwasanya melihatnya mereka al-jannah dari rabbihim, pada rabb mereka, takunu minad dhuhuri wal wudu'. Itu sangat apa, zuhur nampak, wal wudu jelas, karu'yatil qamar fi akmali halatihi, seperti melihat bulan di apa namanya, pada keadaan yang paling sempurnanya. Itu kapan? Wa hiya kaunuhu badran, kapan bulan sempurna? Tatkala melihat itu, tatkala dia purnama. Nah, wala yahjubuhu sahabu, yang sahab awan tidak menghijabnya, menutupinya. Berbeda dengan keadaan bulan-bulan biasa, terkadang awan lewat, ya, kelihatan. Gitu kan? Hey. Walihada qala ba'da dzalik, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda setelah itu, la tudamuna fi ru'yatihi. Ya, yang kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Baik, taqaddal dibaca semua. Bismillah. Minat tadami at-tazahum at-tazahumi والتلاصق والتأو تتضمن تأين من الدين من الدين لا يلحقهم في رؤيته ضيم ولا غبن. نعم يا طيب بارك الله فيك. يا قال رحمه الله تعالى رؤيا بتشديد يروكن dengan ditasydid mim min at-tadammi la tudammun. Maknanya apa? At-tazahum. Mati. Macet. Besok-besok mah. Apa-apa. Zihar. Ya. Wattalasuk. Saling berhimpitan. Talasuk. Saling berhimpitan. At-tazahum. Saling berdesak-desak. Ya. Kan kalau mau melihat sesuatu. Antum ini. Zaman dulu. Lihat layar tancap. Pun belum datang dok. Kan, gitu. Begitu kan? Itu pun belum datang dok. Tapi, watau ya juzubiha ad-dammu wal fathu dan huruf taknya, ya boleh dibaca dengan dhammah dan fathah. Boleh dibaca la tadamu, la tudamu. Ya, ala annal asla bahwa aslinya adalah tatadammun ya tatafa'al fahudifat ihda at-ta'aini maka salah satu dari dua tak tadi dihadap tatadammun dihadap menjadi tadammun atau tudammun karena boleh dibaca tudammun boleh dibaca tadammun ada baca tadamun enggak boleh disalah. Ada yang baca tadamun tudamun sahih. Ya. Ya, kenapa taknya dihadap tadamun menjadi tadamun atau tudamun takfifan dalam rangka mentakfif peringatkan. Wa ruwiya bi takfifin mim min ad-dain. Dan diriwayatkan pula dengan huruf mim yang ditakfif. Ya, dari kata daim. Apa daim maknanya? Apa daim maknanya? Di makna adzulm. Ya. Apa makna adzulm? Adzulmu, adzulmu. Ya, bukan kezaliman, adzulmu. Hah? Makna maknanya apa? Nah. La tudomu, kan tidak akan kegelapan gitu. Maknanya apa? La yalhaquhum fi ru'yatihi daimu. Doma, yadum, yudoma, yudom. Yaitu, ya, tidak akan disertai oleh dalam melihatnya doimun. Apa namanya doimun itu tadi? Kegelapan. Samar. Ya. Ini dari bahasa Arab. Doma itu ada yang mana ya doma yadumu, ada yang doma yadumu. Kalau yang doma yadumu menekan, saling menekan. Ya. Dan juga tidak ada qatbun. Tidak ada kahwan. Gobnun. Ya. Gobnun ini tidak ada yang sedih. Dalam melihatnya itu. Ya, saya enggak kebagian. Nah. Ya, terhadap. Syekh. yad apa? Yad mahillu. Nah. Kullu. Fa'il. Nah. Wa yakullu ala ta'kidi hataini salataini kama dalla ala dhalika al-hadis al-akhir. Yata'aqqabuna fi kunna ra'ikatan bil-lail wa malaikatan min nahari wa yastami'una fi salat subhi wa salat asri. Nah. Wa bi hadhihi sallallahu alaihi wasallam dan dalam ya nasihat beliau, anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam hadal hadis dalam hadis ini yaitu ala salatul asr wa salatul fajar, yaitu untuk senantiasa menjaga salat asar dan salat fajar khasatan secara khusus ya, itu di mana sabda beliau fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin min qabla thulu'ish syams ya, itu salat subuh wa salatin qabla ghurubiha itu salat asar faf alu nah, maka lakukan ini. Maka dalam anjuran Nabi SAW dalam hadis ini untuk menjaga sholat asar dan sholat subuh secara khusus ini adalah isyaratun, sebuah isyarat ila anna man hafadha alaihima, yaitu bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga dua sholat tersebut fi jama'atin secara berjamaah nalaha dan na'ima maka ia akan memperoleh kenikmatan ini al-kamila yang sempurna ini, yaitu apa? Melihat wajah Allah. Ya. Melihat wajah Allah. Alladhi yadmahillu bi'izalihi kullu na'imin. Ya. Yang akan menjadi hilang, yadmahillu menjadi hilang. Yang akan menjadi hilang ya biizaihi kullu na'imin, seluruh kenikmatan akan menjadi hilang dengan memandang wajah Allah. Biizaihi, dengan memandang wajah Allah seluruh kenikmatan akan enggak terasa, padahal nikmat di surga masya Allah, nikmat makan, nikmat tidur ada di surga, ada enggak habis nikmat tidur di surga? Nggak ada, udah dibahas waktu itu ya, kenapa? Naum, akul, nikmat makan, nikmat senggama. Oh di sini senggama paling 20 menit, 10 menit, 30 menit, sehari pun berapa? Apalagi udah punya anak, ya kan? Ini sudah itu sepuas, ya itu nikmat makan. Ada burung, mau langsung terhidang, buah-buahan, susu, madu, air putih yang akan hilang haus selama-lamanya, homer yang tidak memabukkan, keringatnya sekali capek, keringatnya kesturi, bau kesturi, nggak ada capek, ke pasar ahli surga nanti ada. Nah. Ternyata habis lihat wajah Allah hilang itu semua, nggak terasa. Ala semua. Masya Allah. Wahada yadulu ala ta'kidi hataini salatain. Maka ini menunjukkan kepada penegasan dua salat ini. Ya. Kama dalla ala dhalikal hadis al-akhir. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang lain. Ini hadis ini menjadi syahid atas lughah akalunil baragiz. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun. Nah. Kan ini lughah yang nadir ya. Seharusnya apa? Yata'aqabu fikum malaikatun. Karena malaikat jamak. Sebagaimana kita mengatakan dahaba al-muslimuna. Ya kan? Yadhabu al-muslimuna, bukan yadhabuna al-muslimuna. Tapi ini lughah ya, dan ini marwi dari Nabi SAW dan hadis sahih, maka ini menjadi sebuah nas dalam lughah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahari wa malaikatun bin nahar. Yata'aqabu, para malaikat saling bergantian fikum untuk berkhidmat pada kalian, malaikat yang malam dan malaikat yang siang ya. Yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, malaikat yang bergantian berkhidmat kepada kita, berkhidmat dalam artian mencatat amal keburukan, mencatat amal kebaikan, memberikan ini, memberikan itu, menjaga gunung, dan seterusnya, itu berjumpa di sholat subuh dan di sholat asar. Sip-sipan. Muttafaqun 'alaih. Nah, selesai pembahasan ru'yatullah. Ru'yatullah setelah sebelumnya dari ayat, maka ini dari hadis. Qal, ha? Apa? Syarat-syarat itu juga apa? Sudah kamu? Nah, banyak ahlul, semua ahlul jannah. Kan amalan-amalan yang menuju jannah itu banyak. Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Seperti ingin menggapai surga dengan berjihad. Apakah amal lain selain jihad tidak menghantarkan ke surga? Nah, ya kan menghantarkan ke surga. Ya lah, ya lah. Semua. Bukan. Jadi nikmat semua ahlu jannah. Ahlu jannah. Bahkan orang terakhir yang masuk surga, orang terakhir yang keluar dari neraka akan mendapatkan nikmat. Gak ada yang namanya, ya udah ya melihat Allahnya ya, ya aneh gak dapet dong. Hah? Oh, telat sih antum. Ya. Ya saya sering dengar dulu tuh hadis itu di dunia tuh gitu kan. Gimana? Ya. Sampai saya di surga. Iya, aduh. Enggak, nikmat Allah, memandang nikmat Allah. Ya, paling. Ya. Nah, para syekhul Islam. Ila ansari hadihil ahadisi allati yukbiru biha Rasulullah s.a.w. an rabbihi bima yukbiru bihi fa innal firqatan najiyata ahla sunnati wal jamaati yu'minuna bidzalik. Ya, bila amsilati ahadith dan seterusnya dari contoh-contoh hadis-hadis ini allati yukbiru biha Rasulullah s.a.w. yang disabdakan, dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. an rabbihi tentang Rabbnya bima yukbiru bih, ya, bima yukbiru bih terkait dengan apa yang ia kabarkan. Fa innal firqatan najiyah, maka firqah najiyah yaitu ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik, maka mereka mengimani hal tersebut. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka ahlu sunnah mengimani apa yang Allah kabarkan di kitabnya. Ya, kabarkan bihi yaitu tentang dirinya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa mentahrif, memalingkan maknanya ke makna selainnya. Wa ta'wala ta'tilin, tanpa menolak. Wa min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakannya. Wa la tamsilin, dan tanpa menyerupakannya. Bal huwa al-wasat, bahkan mereka ahlu sunnah adalah kaum pertengahan. Fi firqil ummah, ya, di tengah-tengah kelompok umat. Kama annal ummata hiya al-wasatu fil ummah, sebagaimana umat ini adalah wasat, pilihan, pertengahan, fil umam, di antara umat-umat yang lainnya. Baik, padahal ya, Jaz. Ya, Mas Imam. Mimma akhbara ahlan Ya, sabda Nabi ilal amsalati ilal amsal hadhil ahadits dan seterusnya. Ya, lamma kana ma dzakarahu al-muallif min al-ahadits. Ya. Maka tatkala apa yang telah disebutkan oleh muallif min al-ahadits berupa hadis-hadis, laisa huwa kullama warada fi babi sifat. Maka apa yang telah beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ini bukanlah semua yang terdapat di bab sifat minal akhbar. Minal akhbar itu berupa dalil-dalil, bukan. Masih banyak dalil yang lainnya, nas-nas yang lainnya yang menetapkan sifat-sifat Allah. Akidah wasitiyah ini adalah ya, sebuah akidah risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam dalam safar beliau kepada ya, kaum yang namanya apa? Nah, suku Was, negeri Was, ya. Jadi ringkas, kalau main luas-luas nanti di Tadburiya. Setelah lanjutan Tadburiya juga ada yang lebih luas. Di antara yang ditulis oleh murid-murid Syekhul Islam, ya, Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Ijtima' Al-Juyuz Al-Islamiyah maupun As-Sawa'iq Al-Mursalah, ya, dan yang lainnya. Nah, nabaha ala anna amsala, dan beliau nabaha mentadbih memberikan peringatan ala anna amsala hadil ahadis, bahwa contoh-contoh dari hadis-hadis ini allati dzakaraha yang telah beliau sebutkan mimma yukhbiru bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam rabbihi mimma yukhbiru bih, ya, tentang apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait tentang Rabbnya bimma yukhbiru bih, ya, dengan apa yang telah dikabarkan kepada beliau, apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah kabarkan kepada Nabi SAW. Fa inna hukmahu kadzalik, maka hukumnya demikian, hukumnya seperti hukum Allah mengabarkan dirinya sendiri kepada kita di kitabnya di Al-Quran. Maka hukum mengimani ayat-ayat sifat itu seperti hukum mengimani hadis-hadis sifat seperti hukum mengimani ayat-ayat sifat. Wahuwa wujubul imani, yaitu wajibnya beriman bima yatadammanuhu min asma'illahi wa sifatihi, ya, wajibnya beriman terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang sifat yang di situ mencakup nama-nama Allah dan sifat-sifat. Nah, Syekh Abdul Rahim summa hada nah summa fa'ada fa'akkada mu'taqada ahli-ahli udah pun nilai waradat sunnatu min sifatin ka'imanihim ka'imanihim bima summa akhbara ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط. إيه ده سؤال جديد يا. بين فرق فرق فرق. Nah, بين ini kan dorob. Setelah dorob atau maful fi isim setelahnya pastinya mudhof ilaih majrur. Terus. Kama anna hadhihi al-ummata kama anna hadhihi al-ummata wasatun. Nah, baina umam umam umam itu jamak dari ummah. Nah, baina umam umam sabiqatan wa ta'ala wa kadhalika al-ummatu wasatun li kulli shuhada'a makna wasata udulan nah ya summa ada kemudian beliau mengulangi yaitu Syekhul Islam mengulangi ya mengulangi apa yang telah berikan beliau berikan contoh misalkan ru'yatullah kan sudah beliau tetapkan berdasarkan ayat beliau ulangi lagi kalau ini hadisnya kalau tadi ayatnya nih ru'yatullah ini hadisnya ya fa'akkada maka beliau di sini hendak menegaskan menegaskan mu'taqada ahli sunnah wal jamaah mu'taqadnya keyakinannya akidahnya ahli sunnah wal jamaah jadi diulangi lagi oleh Syekh Islam setelah beliau memberikan ayat ini kita menetapkan sifat Allah berdasarkan ayat ini beliau mengulangi dengan hadis ya. Dan beliau menetapkan hadis kemudian beliau mengatakan bahwa yang saya sebutkan ini contoh-contoh ini bukanlah mencakup semua ya, belum mencakup semuanya dan beliau menjelaskan keyakinan kita menetapkan ini tanpa tahrif tanpa ta'til tanpa tamtsil tanpa takyif saya wa huwa annahum yu'minuna bima waradat bihi as-sunnatu as-sahihatu min sifatih yakni mereka bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah beriman mengimani bima waradat bihi sunnah dengan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahih yang berupa sifat-sifat Allah keimanihim bima akhbara bihi fi kitab seperti keimanan mereka terhadap apa yang Allah kabarkan di kitabnya tentang nama-nama dan sifatnya min ghairi tahrif tanpa tahrif tanpa ta'til tanpa takyif tanpa tamtsil summa akhbara an ahli sunnati wal jamaah kemudian beliau mengabarkan ya tentang ahli sunnati wal jamaah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu ada wasat orang-orang yang pertengahan baina firaqat dalali di antara firqah-firqah yang sesat wa zaygi yang menyimpang min hadhihi ummah dari umat ini kama anna hadhihi ummah sebagaimana umat ini adalah umat yang wasatun yang pertengahan ya pertengahan itu yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul umu awsatuha sebaik-baik perkara ialah yang pertengahan ya kama anna hadhihi ummatu ummat wasatun baina al-umam as-sabiqah umat ini umat yang pertengahan di antara umat-umat yang terdahulu Allah taala berfirman kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan litakunu syuhada'a 'alan nas agar kalian menjadi saksi bagi manusia yaitu manusia sebelum kita ya kita jadi saksi kaumnya Nabi Nuh. Kita jadi saksi Bani Israel yang waktu itu menghadapi Musa, dakwahnya Musa dan Isa. Kita menjadi saksi atas ya, kisah Nabi Yusuf. Nah, tertera di Al-Quran. Kita baca, kita jadi saksi. Ya, atas mereka. Ditakunu syuhada ala nas agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Wa yaqulur rasul alaikum syahida dan rasul pun akan menjadi saksi atas kalian makna wasatan ululan khiyaran makna wasatan adalah ululan itu yang adil khiyaran yang terbaik ya kama warada al hadis bidha sebagaimana yang terdapat dalam hadis terkait hal ini itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya itu di mana kata Rasulullah yud'a ruhun yawm al-qiyamah. Nabi Nuh akan dipanggil pada hari kiamat. Fayaqul, maka Nabi Nuh menjawab panggilan Allah, labbaika wa sa'daika ya Rabb. Kemudian ya, ditanya oleh Allah Nabi Nuh, hal balaghta? Apakah engkau telah menyampaikan dakwah? Oh, kita baca surah Nuh. Bagaimana gigihnya perjuangan Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh umatnya tutup kuping. Allah ceritakan dalam Quran, ya kan? Baik. Naam kata Nabi Nuh. Ya, saya sudah menyampaikan. Hal balagta? Naam. Ya. Maka fa yuqalu li ummatihi hal balagakum? Maka ditanyakan kepada umatnya Nabi Nuh. Albalagakum, apakah dia si Nuh ini telah mendakwahkan kepada kalian? Wa yaqulun ma atana min nadir. Umat Nabi itu berdusta. Di hari kiamat. Di hari kiamat pun mereka berdusta. Ma atana min nadir. Tidak ada seorang pun yang ngasih, yang datang ngasih pemberi peringatan, ya Allah. Jadi kita ini, ayo dong dikasih ujur. Ma atana min nadir. Wa yaqulu man yashhaduna. Ya. Ya. Maka Nuh, ini Allah Maha tahu, Allah tidak menegakkan keadilan. Ya, maka Allah bertanya kepada Nuh, Nuh, kamu bilang sudah, maka bilang belum. Menyesatlah. Siapa yang menjadi saksimu? Kalau kamu sudah, umatnya semua bilang enggak. Mana? Gimana ini? Saksinya mana? Katanya apa? Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya. Wa yashhadu annahu qad balagha. Maka Rasulullah SAW bersaksi, Nuh telah menyampaikan. Wa yaqulu rasulu alaikum syahida, dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Umat rasul juga bersaksi. Semuanya umat Rasulullah yang membaca surah Nuh baca. Oh iya ya Allah, di juz 9 dibacain semua. Hafalan Quran. Nah, jadi saksi. Yang enggak pernah baca surat Nuh, yang enggak tahu apa-apa jadi saksinya. Mau jadi saksi apa? Enggak punya ilmu, enggak memiliki keutamaan. Walidzalika qawlu, ya qawlu jalla dzikruh, maka demikianlah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nasi syahida, litakunu syuhada'a 'alan nas, wa yaqulu rasul 'alaikum syahida. Nah, wayakuna, wayakuna. Ini maksud. Wawnya maksud kemana? Litakunu. Litakunu. Ya, ini kan mansub. Mansub dengan apa? Hah? Dengan an mutmarata. Ya, jawazan mungkin. Jawazan. Ba'da la. Wayakuna. Ini wawnya atif. Maka ya pun mansub juga. Baik. Ya. Ini. Makna wasata adalah ulunya. Berikutnya, apa tuh? Pak Adri. Tajnahu fil mudhari' marfu'. Al-Muhliki. Fa'inna minal kumami ila bilim man gola. Gola itu fi'il madi. Fa'inna minal kumami man gola bil makhlukina wa ja'ala lahum min sifatil khaliqi wa hukuki wa hukukihi wa ja'ala kan nasara alladziina qulu bi masil masihi wa rubbani wa minhum man jaba al-anbiya wa sa'um hatta qatalahu waradda da'watahu al-yahudi Yahya wahawalu qatal al-masihi wa ramawhu bin ihad bin muhaddid bin buhtan. Nah, bisa mat lanjut. Aman tuh. Amanat, nggak nyambung nanti aman tuh. Masa kita beriman kepada umat ini? Ya. Enggak. Nah, umat ini masih fa'il, domir mustatir, wa taqadat fa'il domir mustatir takdir hiya. Kembali ke mana? Ke umat. Risalah tahu. Enggak. Apa maqamat? Irobnya maqamat di sini. Ah, maqamat, hafid. Lo terkait maf'ul, jangan sampai terkaitnya sama lahum. Terus maqamati, maqamat jamak muannats salim. Rafi'ah, rafi'ata, tapi na'am allati la allati faddalakumullahu biha. Manis tahannat. Maf'ul. Kulla khabisin. Man. Man harrama. Tayyibati maf'ul. Guluan. Nah, duluan. Ya. Wa makna fa hadhihi al-ummatu wasatun bainal umami, maka umat ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang terdahulu, allati la tajnahu ila al-ghulu, yang tidak condong kepada ghulu. Ya, ad-dari, ghulu yang berbahaya. Wal umami allati, dan juga umat ini pertengahan di antara umat-umat yang allati tamilu, tamilu ini juga mala yamilu, maknanya sama seperti kajenah, yang condong ila tafriti al-muhliki, kepada tafrit. Ya. Ya. Kalau ya, ifrat itu apa namanya, berlebihan ke kanan, tafrid berlebihan ke kiri. Ya, kayak Nasrani ya, itu bulu ifrat, memuji Nabi Isa hingga menghantar. Yahudi ingin membunuh Isa ya, tafrid, meremehkan ya. Nah ya, dan tidak condong kepada tafrid yang muhlik, yang membinasakan. Maka fa inna min al-umam, maka di antara umat-umat ini man ghala, ada yang bunuh bin makhluki, kepada makhluk. Wa jalalahum min sifatil khaliq, dan di antara umat ini ada yang menjadikan untuk mereka, untuk makhluk ini, yaitu sifat-sifat Allah yang khaliq, wa huquqihi, dan hak-haknya, hak Allah, ma ja'a, ya, dari apa yang telah mereka berikan. Ya enggak? Di antara umat ini memang ada yang bunuh. Karena Sara ya, ada di galau. Ini Nasrani, umat Nasrani yang ada sekarang itu umat Rasul. Hindu yang ada sekarang itu umat Rasul. Seluruh manusia setelah Rasul diutus itu umat beliau. Agamanya apakah dia? Umat beliau, umat Rasul. Di antara umatnya ada yang beriman pada beliau, enggak? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Taif, kafir Taif, kafir. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipu kiri Rasul apa ya? Allah makhluk umat, ya Allah punya umat. Umat punya semuanya. Fa innam la ya'lamu. Ya. Nah, nabi-nabi dahulu ketika mereka disakiti oleh umatnya, mereka juga berkata, Allah makhluk umat. Umatku. Jadi enggak khusus umat Rasul itu kita doang. Semua manusia, bahkan jin. Tadi malam ya, kajian kita mengulas. Ya, bahkan jin, semua umat Rasul. Ya, makanya Syekh mengatakan, ya, karena Nasara seperti Nasrani itu. Nasrani saat ini. Ya, alladhi ghalau min masihi wa rubban. Mereka bulu kepada Isa al-Masih dan rubban, pendeta-pendeta mereka. Syekh disebutkan menyebutnya fa inna minal umami man ghalaw bil makhluq. Ya, antara umat-umat Wa minhum man jafa. Di antara mereka ada yang bertindak luar, di luar batas, kurang ajar. Ya, al-anbiya kepada para nabi, wa atba'ahum dan kepada nabi mereka. Hatta qatalahum, seperti hingga membunuh mereka. Wa radda da'watahum dan menolak dakwah mereka, dakwahnya para nabi. Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi. Ya, alladzina qatalu Zakaria wa Yahya, yang membunuh Zakaria dan Yahya. Wa hawalu qatlul Masih, dan mereka pun berupaya juga untuk membunuh Isa al-Masih. Wa ramauhu bil buhtan, dan menuduhnya dengan kedustaan, menuduh Nabi Isa alaihissalam dengan kedustaan. Wa amma hadhihi ummah, adapun umat ini, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad amanat bi kulli rasulin arsalahu Allah, maka mereka telah beriman dengan segala, beriman-imani setiap rasul yang Allah utus. Wa taqadat risalatahum, dan mengimani, ya, mengimani risalah kerasulan mereka. Wa arafat lahum maqamatihim, dan umat ini mengetahui, ya, maqamah, kedudukan mereka, kedudukan para rasul, arafiah, yang tinggi, allati faddalahumullahu biha, yang Allah telah karuniakan pada mereka. Maka enggak boleh ada yang mengatakan, ya, wali Allah dari kalangan umat ini lebih utama daripada para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Ini ucapan kufur, enggak boleh. Ya. Ya, enggak ada yang lebih utama. Hatta Abu Bakar As-Siddiq sekalipun, itu tidaklah lebih utama daripada nabi-nabi yang Allah utus dahulu. 124.000 para nabi. Enggak bisa. Nah, apa? Kalau dikatakan yang makhluk yang mulia yang manusia itu para nabi Allah mursalin, kemudian sahabat. Nah, di luar para nabi yang mulia adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in. Ya. Tayyib. Wa minal umami, dan di antara umat-umat aidan juga ada yang manis halal, kullu khabithin wa tayyibin. Ada yang menghalalkan segala keburukan dan kebaikan. Dan di antara mereka ada yang mengharamkan kebaikan guluan, karena gulu wa mujawazatan, dan karena melampaui batas. Nah, Syekh Hafiz. Wa amma hadhihi ummatu وحرم عليها القبائل إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. نعم. أدبر أمتي مكة الله telah menghalalkan at-thayyibat, ya, segala hal yang baik-baik untuk mereka. Wa harrama 'alaiha al-khaba'is, dan telah mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Ila ghairi dzalika minal umur, dan yang lainnya dari perkara-perkara allati manallahu 'ala hadhihi al-ummah al-kamilah bitawassuti fiha, yang telah Allah anugerahkan kepada umat ini, umat yang sempurna ini, dengan pertengahan. Itu Allah anugerahkan dengan, ya, pertengah pihak untuk mereka. Di dalamnya itu pertengah. Ya. Nah, barangkali. Kalau dahulu, ya, orang Yahudi sampai sekarang bahkan, kalau wanitanya haid, dijauhi. Seperti ada najis. Bahkan mereka mesti menyiapkan kamar terpisah. Hah? Kasih makan. Tapi enggak mau disentuh. Kenapa? Lagi haid. Ya. Nasrani, oh enggak, istri haid tidak haid sama aja, siap pakai semua. Nah, kalau umat ini, nah, kata Nabi SAW, kalau istri haid apa? Isna'u kula syai' illa nikah. Ya, isna'u kula syai', lakukan apa aja, silakan. kecuali nikah. Kecuali nikah maksudnya apa? Berhubungan jima. It's not pleasure. It's still the kihid. Kita berjumbu selama bukan di kemaluan dia. Nah, boleh. Afwan ya, aku sama. Pertengahan. Mana lagi berikutnya? Fakadhalika al-sunnah wal jama'ah mutawassitun. Demikian fakadhalika. Oleh karena itulah al-sunnah wal jama'ah, mereka pertengahan di antara firqah-firqah umat yang bid'ah, mubtadi ahli bid'ah, allati inhaqat, yang mereka telah menyimpang, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Qala Syekhul Islam, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanah. Syekhul Islam ingin menggiring kita dulu, umat ini wasat. Umat ini wasat, pertengahan. Maka mereka pun wasatun, mereka pun pertengahan, fi babi sifatillahi subhanah. Baina ahli ta'til wal al-jahmiyah, di antara ahli ta'til al-jahmiyah yang menafikan seluruh sifat Allah. Wa ahli tamtsil al-musyabihah, dan ahli tamtsil, ya, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yaitu kaum musyabihah. Kaum musyabihah menetapkan sifat Allah tapi kebablasan. Ya. Allah berbicara, nah seperti bicaranya saya, waliyullah. Kufur. Ya Jahmiyah, Allah berbicara, oh enggak, Allah bicara antara kayak makhluk, berarti sifat kalam enggak ada. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan. Asyairah kullabiyah matuludiyah, seolah-olah pertengahan. Lah, ternyata mereka juga menafikan. Menafikan, penafian mereka dalam bentuk tahrif. Takwil ke makna selain itu. Yang hakikatnya itu mereka pun sendiri adalah ta'til. Makanya para ulama mengatakan ta'til itu terbagi menjadi dua. Ta'til kulli, ta'til juz'i. Apa itu ta'til kulli? Menafikan semuanya. Totalitas jahmiyah. Ta'til juz'i, menta'til sebagainya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Nah. Ya, fadhal dibaca. Ya. Syekh Iman. Az-zat itu bukan jamak muannatsan. Al-aliyata. Al-Ihsan maf'ulun bih dari iradah. Mesti dibaca maf'ulun bih biar maknanya dapat. Terus wa yaduhu wa 'ainuhu faqihuhu hibduhu wa ri'ayah wa istawahu 'ala al-'arsy. Nah, cukup dulu ya. Ya, kemudian perkataan Syekhul Islam, maka mereka adalah pertengahan pula di bab sifat-sifat Allah, yakni anna ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka adalah pertengahan pada bab sifat di antara orang-orang yang menafikannya dan di antara orang-orang yang meniadakannya, meniadakan zat al-aliyah anha, ya, zat yang tinggi dari sifat tersebut. Itu kaum musyabihah dan kaum mu'attilah. Wa yuharribu ma warada fiha min al-ayati wa al-wal ahadits. Ya, yang mereka mentahrif. Ya, apa yang terdapat dalam hadis-hadis terkait sifat-sifat ayat-ayat dan hadis terkait sifat-sifat Allah tersebut. Ya, an ma'aniha as-sahihah, dari makna-maknanya yang sahihah, ila ma ya'taqiduhu, kepada apa yang mereka yakini, huwa, yang ia yakini sendiri, min ma'anin, dari makna-makna bila dalilin sahihin, ya, yang tanpa makna tanpa dalil yang sahih, wala aqlin sahihin, dan juga tanpa, ya, yang mereka yakini tanpa dalil, tanpa masuk akal, enggak masuk akal yang sahih, secara akal yang sehat. Seperti ucapan mereka, rahmatullah itu adalah idro iradatuhu al-isana. Apa maksudnya, ya, rahmatullah, rahmat Allah. Ya Allah punya sifat rahmat. Oh enggak. Enggak ada sifat tunggu rahmat kan? Enggak ada. Maksudnya apa? Iradatuhu. Ini kehendak Allah. Sifat irada Allah al-isana. Untuk memberikan ihsan. Kebaikan-kebaikan pada hamba. Ya duhu. Apa kata mereka ya duhu? Ya duhu maknanya kudratuhu. Kekuatan Allah. Kekuasaan Allah. Kata mereka yang lain, kuwatuhu, kekuatan Allah. Kata mereka yang lain, nikmatuhu, nikmatnya. Ainuhu, sifat ain mata, apa kata mereka? Yudhu, riayatuhu. Tapi ini ya, kawannya. Itu berpaham. Ini asyairah muta'akhiri. Ada pun asyairah muta'akhiri. Mereka menetapkan banyak sifat. Seperti Syekh Abdul Hasan al-Asqalani. Tidak usah kita bicara di kitab itu al-Risalah, al-Ibanah. Al-Ibanah, na'am, banyak dinakat, dikritik oleh ulama Asy'ariyah bahwa itu adalah bukan kitab Abdul Hasan al-Asy'ari. Tapi bagaimana dengan Risalah ila Ahli Tsaqar? Kitab Ibnu Abdul Hasan al-Asy'ari. Abdul Hasan al-Asy'ari mengatakan wa ajma'u, ya, para ulama bersepakat. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati memiliki mata, tangan, dan yang lainnya. Dan ini diikuti oleh para pembesar Asy'ariyah setelah generasi Abu Hasan al-Asy'ari, seperti Abu Bakar al-Baqinani yang menetapkan sifat wajah, sifat tangan, sifat istiwa, ya, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hibduhu, kata mereka, ainuhu, tangan mata Allah itu hibduhu, penjagaannya. Riayatuhu, pemeliharaan, penjagaannya juga. Wastiwa'uhu alal ars, maknanya apa? Istila'uhu. Istila. Ya, itu apa? Penguasa, penguasaannya. Berkuasa. Nah. Terus, apa yang baca? Saya bisa. Saya ila amsa. Ini belum dibaca kan? Bila amsa belum kan? Bila amsa ditarika fiha su'adhanihim su'u su'adhanihim birabbihim wa tawahumuhum anna qiyam anna qiyam hadihi sifati bihi la yakhil la yu'khal la yu'khal illa ala nahwi al-mawjudi fi qiyamiha bil-mahfufi walakad ahsan al-qaili قائل لقد أحسن القائل حيث يقول حيث وقصار أمري وقصار أمري من أول أن ظن ظنونا bukan أمري ini أمري masih muda pun ini masih muda وقصار أمري من أول أن ظن ظنونا فيقولون عن الرحمن ماذا يعلمون وإنما sumia ahlu ta'til jahmiyatan nisbatan ila al-jahmi bin Sofwani Sofwana Sofwana At-Tirmidzi. Tirmidzi boleh dibaca Tirmidzi boleh baca Tirmidzi. Enggak ada Tirmidzi. Ya, Tirmidzi atau Tirmidzi. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau Tirmidzi, bukan Tirmidzi. Ya. Tirmidzi dulu Menteri Agama Indonesia. Naam dan mizita. Maksudnya tahir kan ya. Dan mizita tahir. Terus? Raksil fitnati wa dalari waqad tawassa'a fi hadal lafdi waqad tawassi'a fi hadal lafdi hatta asbaha yutlaku ala kulli man nafa syai'an minal asma'i wa sifati wa washamirun li jami'i firqi mufati min falasifati wa mu'tazilah falasifatin falasifatin wa mu'tazilah mu'tazilatin wa asy'ari wa asy'ariyatin qarabitatin qarabitatin nah ya kemudian ila amsal dzalik dan contoh-contoh yang itu min anwa'in nafi ya dari jenis jenis-jenis penafian, mutaktil dan juga penolakan allati auqahum fiha su'udzanih yang apa namanya buruk sangkanya mereka birabihim kepada mereka auqahum fiha menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perbuatan tersebut itu perbuatan menafikan dan juga mentaktil sebabnya apa su'udzanih buruk sangka Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa oh masyaallah beristiwa belum sangka dulu kalau beristiwa nanti seperti saya beristiwa juga ya antum hindari ya menerjemahkan istawa ya istawi istiwaan dengan bersemayam ya karena datang nas dari para ulama al-istiwa ma'lum wa kaifatu majhul ya istiwa itu ma'lum secara bahasa wa kaifiyatu majhul kaifiyatnya majhul dan para ulama menjelaskan bahwa istiwa Allah itu bukan seperti ya, adanya nempel. Ya, summa stawa 'alal 'ars beristiwa di atas arsy. Jadi pahami Allah duduk di atas nempel duduk. Nah, karena kalau yang namanya duduk di situ, antum duduk di atas kursi. Yang lebih besar lebih lebar kursi apa antum? Kursi kalau lebih besar antum nggak muat dong. Hancur. Nah, Allah lebih besar dari arsy. Jadi Allah bukan nempel di atas arsy. Maka kata para ulama, summa stawa 'alal 'arsy. Ba'inun an khalqih. Terpisah dari makhluknya dan arsy makhluk terpisah. Jadi jangan dipahami Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Nah, bersemayam maklum. Kaifiyatuhu maklum. Kaifiyah orang bersemayam maklum juga. Nah, ini peristiwanya Allah. Tidak demikian. Adapun kalam, na'am, kalam Allah. Ya. Allah berbicara. Ya, kaifiyahnya Allah wahana. Tapi berbicara. Nah, berbicara maklum. Ya. Ya. Bina biharpin wa sautin. Ya. Biharpin dengan na'am. Kalau istawa, istawi. Ya, ini saya dari dulu gak mau menerjemahkan istawa, istawi itu dengan bersemayam ya. Kami secara bahasa betul sekali. Bersemayam. Nanti secara bahasa saja. Gimana? Istawa istawi. Ayo dihindari ya. Secara bahasa itu di atas. Di atas, bukannya bersemayam. Ya. Kalau secara bahasa di atas. Ya. Nah, tergantung huruf-hurufnya kalau muta'addi dengan huruf ala di atas. Maknanya al-ulu, alif a, as-su'ud, naik. Ditambahkan oleh Ibnu Qayyim istiqrar walaupun diingkari oleh Adz-Dzahabi istiqrar ini. Adz-Dzahabi ini menetapkan al-ulu, alif a, as-su'ud. Adz-Dzahabi dengan Ibnu Qayyim mereka sama-sama murid Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Jadi ya, intinya maknanya itu. Kalau muta'addi dengan huruf ala. Ya. Fastawa 'alal judi. Allah Ta'ala menceritakan tentang perahunya Nabi. Maka Nabi perahunya Nabi istawa 'alal judi. Ya, dia berlabuh di atas bukit judi. Bukit al-judi. Istawa berlabuh di atas. Ya, bukan bersemayam. Ya kan? Bukan bersemayam ya? Bersemayam enggak? Fastawa 'alal judi. Itu kan Al-Qur'an bersemayam. Apa terjemahannya? Perahunya Nabi bersemayam di atas. Kayaknya anak menghindari terjemahan semayam bersemayam. Ada yang ngeles waktu itu di radio dakwah. Oh ini kan kaifiahnya ya terserah Allah, tapi secara bahasa bersemayam. Lah. Secara bahasa pun bukan bersemayam. Istawa ya istawi kalau mutaaddi dengan ala maknanya enggak al-ulu wa rifa'. Pesuruh, ya. Tinggi, nah, enggak ada semua. Ya. Ini iskal ini, iskal. Ini iskal yang mesti kita hindari. Lebih selamat kan, anda mengatakan, Allah beristiwa di atas ars, nah, dengan ucapan Allah bersemayam di atas ars, lebih selamat yang mana? Beristiwa. Ya, ngapain ikut-ikutan? Allah bersemayam di atas ars. Ya. Allah mesti. Para ulama enggak ada yang bisa sih bahasa Indonesia. Kalau yang bisa dengar, oh ya apaan kamu ini? Nah, gitu kan? Beristiwa-beristiwa. Di atas kita terjemahkan Allah tinggi di atas ars. Lebih selamat. Karena itu yang terjemahnya. Ya. Jangan cuma ngandelin makrifat kita belajar bahasa Arab terus kita tidak makna itu tinggi. Ya. Sudah dijelaskan oleh para ulama apa makna al-ulu, al-irtifa, as-sukun. Ini maknanya. Nah. Ya, bisa dibahas. Ayo ya. Hindari ya, hindari bersemayam. Ya qala rahimullah. Kalau istawa istawi muta'addi dengan yang lain maknanya bukan itu, ya. Muta'addi dengan yang lain maknanya bukan al-ulu wal irfa wa su'ud, bukan itu. Qala rahimullah ta'ala. Yang mana sekarang? Mana? Siapa yang sudah dibaca? Nah, terus udah. Yang belum diterjemahkan yang mana? Nah, wa tawahum, ya wa tawahum. Belum sangka, ya saya. Wa tawahum, wa tawahumuhum. Dan tawahum persangkaan mereka anna qiyamah hadhihi sifat, bahwa kalau kita tetapkan sifat-sifat ini la yukhalu, maka tidak masuk akal. Illa ala nahwil maujudi fi qiyamiha bil makhluk. Tidak masuk akal melainkan seperti maujud yang ada fikia miha, kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut pada makhluk. Ini kan asy'ariyah demikian, al-muta'akhirin. Kalau Allah beristiwa, sama dong sama makhluk. Jadi tawahum mereka sudah ada. Kalau qiyam hadis sifat, kalau mereka menetapkan sifat-sifat ini, ya, ini la yuqal. Wah, masuk akal. Ya, illa kecuali masuk akal ala nahwi al-maujud. Kecuali ya seperti yang ada fikihnya, kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut pada makhluk, pada makhluk. Kalau punya sifat tangan, nggak nah, mungkin. Kecuali seperti yang ada kalau mereka tetapkan punya sifat tangan pada makhluk, monyet punya tangan, manusia punya tangan. Oh berarti, oh makanya nggak bisa takwil, kata mereka. Ya. Walaqad ahsana qa'ilu haitsu yaqul, maka sungguh telah bagus sekali ucapan seorang yang mengucapkan tatkala dia berkata wa kusara amri man awwala aw anzuruna dunun an dallu dununa. Ya, fa yaquluna 'ala ar-rahmani ma la ya'lamuna. Kusara amri, akhir keadaan, man awwal, orang yang mentakwil, awal awil yang mentakwil sifat-sifat Allah, anzalnu dununa, ya, mereka menduga dengan sebuah dugaan, ya, fayaqulun, maka mereka berkata al-Rahman, tentang Allah al-Rahman, ma la ya'lamuna, apa yang tidak mereka ketahui. Wa inna masumiyah ahlu ta'til jahmiyatan, ya. Ahlu ta'til kenapa dinamakan jahmiyah? Nisbatan ilal jahmi ibn Safwan. Ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini adalah murid dari Ja'ad, Ja'ad bin Dirham. Ya, kemarin saya sudah nulis ya, dari ya, Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ya, itu terkait tentang sanad ya, Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari siapa? Ja'ad, Ja'ad bin Dirham. Ya. Mana kemarin ya? Saya tulis itu. Ada ingat Pak Adri? Nah, Jahm bin Safwan sama Samarqandi Ya, beliau mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini mubtadi, dikafirkan oleh para ulama, disembelih pada hari raya Idul Adha. Ja'ad bin Dirham, gurunya dari Ja'ad bin Safwan. Ja'ad bin Dirham disembelih pada hari raya Idul Adha oleh Amir. Kata, kalau sudah selesai khutbah Id, Amir berkata, "Ini udah ditangkap. Sembelihlah sembilan kalian. Saya mau nyembelih Ja'ad bin Dirham." Saya sembelihlah sembilan kalian. Saya hari ini menyembelih Ja'ad bin Dirham. Iya, nyembelih maksudnya bukan nyembelih gorok gitu kayak ISIS ya, pancong. Nah, Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil dari Talut bin Ukhti Labid bin Al-Asam. Talut mengambil dari Labid bin Al-Asam, Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Labid al-Asam, orang Yahudi ini mengambilnya dari orang-orang Yahudi di Yaman. Ya, nah, jadi itu silsilahnya ujung-ujungnya kemana? Ke Yahudi. Ya, baik. Nah, barakallahu. Ya, Zaid bin Safwan al-Tirmidzi, ra'sul fitnah. Gembong fitnah, wadzalal dan kesesatan. Faqad usi'a fi hadzal lafd. Ya. Ya, telah diuraikan secara panjang lebar mengenai lafaz ini hatta asbayutlaqu ala kulli man nafa syai'an hingga jadilah yang diitlakkan kepada setiap yang menafikan sedikit pun dari sifat-sifat Allah, asma sifat Allah, wa huwa syamilun jami'i firaqat nufat. Maka dia termasuk digolongkan kepada seluruh golongan-golongan yang menafikan sifat Allah min para sifatin wa mu'tazilatin wa asy'ariyatin wa qaramitatin wa batiniyah. Nah. Baik, berikutnya tepatnya dibaca Syekh Abdul Rahim. Qala syarallahu wa hasbi. الذين شبهوا الله بخلقه ومثله لعباده وقدر رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء فهذا يرد على يرد على مشبهته على مشبهته وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون صفات الله تعالى إثباتهم إلى تمثيل وينزهون وينزهونه عن مشبهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل فاجمعوا أحسن ما عندنا فجمعوا أحسن ما عند الفريقين أعني تنزيه والإثبات فصرفوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعليل والتشبيه. نعم بس أبس يا بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى فأهل السنة والجماعة وسط. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah wasat, pertengahan. Bainaha ula'il jahmiyah an-nufati wa bainaha ahli tamsili an-musyabihah. Di antara mereka orang-orang jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah dan di antara ahli tamsil an-musyabihah. Ya, alladzina syabbahu Allah bi khalqih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa masaluhu bi ibadihi, dan mereka mempermisalkan Allah dengan hamba-hamba Allah waliyadzibillah. Wa qatarat Allahu ala ta'ifatain, dan Allah telah membantah dua kelompok tadi dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang kamitslihi, yang serupa, semisal dengannya. Fa hada yarudu ala musyabihah, maka ini bantahan terhadap musyabihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa qawlu, dan firman Allah setelah ini, wa huwa as-sami'ul basir. Ya ruddu ala mu'attilah, ini membantah kaum mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Maka ahlul haq, maka mereka adalah yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan penetapan bila tamsil isbatan. Isbatan ini kalau maf'ul mutlak kan irabnya ya, Syekh Husain ya. Maf'ul mutlak ini kan fungsinya itu ada berapa, Syekh Hafidz? Maf'ul mutlak, fungsi maf'ul mutlak ada berapa, Syekh Hafidz? Belum pernah belajar. Allah musta'an. Belum belajar apa? Sesilah. Enggak ada gitu-gituan. Aduh. Mau Ustaz Saim ya? Bukan. Nah, jadi Ustaz Saim. Ada berapa Pak Adri? Yo. Abdul Samad? Ada tiga. Apa aja Abdul Samad? Al-Mubayyin. Al-Mu'akid. Mu'akid apanya? Li'amilihi. Amilnya. Yang kedua? Li'nau'ihi. Jenisnya. Terus yang ketiga? Adatnya. Menjelaskan adatnya. Adat bilangannya. Nah kalau yang ini maupun mutlaknya jenis yang mana sih? Isbatan. Apa sih Ustaz? Apa Mas Imam? Ya. No. Isbatan bila tamsil. Maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan isbatan yang tanpa ada tamsil. Jenisnya. Sama kayak antum mengatakan darabtu darban syadidan. Ini mubayyin li naw'ihi. Lina adar, ya. Baik. Wa yunazzihunahu, dan mereka mensucikannya, mensucikan Allah an musyabahatil makhluqat, ya, dari keserupaan Allah dengan makhluk, tanzihan bila ta'tilin, dengan pensucian tanpa penolakan. Wa jama'u ahsana ma indal fariqaini, maka mereka ahlu sunnati wal jamaah menggabungkan yang terbaik, apa yang terbaik dari dua kelompok tadi. Kelompok tadi. Ani at-tanziha wal isbata. Yang saya maksud ialah ani, maksud saya adalah at-tanziha, pensucian. Wal isbata, dan juga penetapan. Wa taraku ma akhta'u wa asa'u fihi, dan ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan apa yang telah mereka lakukan secara keliru. Wa asa'u, dan apa keburukan mereka berupa ta'til, penafian dari kalangan mu'tazilah, wa tasbih, dan juga tasbih dari kalangan musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.